Oke, lagu cinta, lagu cinta. Sip, sip, sip, sip. Together, Koto Boys, we are strong. Mantap. Kali ini saya sudah move on dari Ratna. Buat Mbak Coffee Shop, I love you. Selamat tinggal Ratna, ku dapat yang baru. Tapi malu mengungkapkan rasa ini. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padamu. Indah senyum manismu membuat dunia ini membeku. Mbak yang di kopi shop pakai baju putih, bisakah kau sembuhkan hatiku yang perih? Kembali di coffee shop ini, rasanya sangat sepi tanpa kau, ku seorang diri. Shop yang pakai baju putih. Minta nomor WhatsApp. Minta nomor WhatsApp.